Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Qala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala fi kitabihi fikil asma'il husna al-hali. Wa qad dhakar Allahu al-hada al-isma fi mawdi'aini minal Qur'an. Wahuma qawlu subhanah. Wa inna allaha lahadi alladhina amanu ila siratin mustaqim. Wa qawluhu. وكفى بربك هاديا ونسيرا والهادي هو الذي يهدي عباده ويرشدهم ويدلهم إلى ما فيه سعادتهم في دنياهم وأخراهم وهو الذي بهداية اهتدى أهل ولايته إلى طاعته ورضاه وهو الذي بهدايته اهتدى الحيوان لما يسلكه واتقى ما يضره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا عزيز يا وهاب. قال الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر حفظهم الله تبارك وتعالى في كتابه فقه الأسماء الحسنى الهادي، telah berkata Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, semoga Allah menjaga keduanya, nama Allah Al-Hadi. Kita telah sampai kepada nama Allah Al-Hadi. Telah kita pelajari nama Allah Subhanahu wa taala ya, beberapa nama telah kita lewati. Nama Allah, nama Rabbu, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik dan Al-Malik, As-Samad. Sekarang kita pindah nama berikutnya, Al-Hadi. Waqad dhakara Allah hadha al-isma fi mawdi'aini fi mawdi'aini min al-Quran. Allah sebutkan namanya Al-Hadi dalam dua tempat di Quran. Wahuma qawluhu subhanah, yang pertama dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratin mustaqim. Dan sesungguhnya Allah, dialah yang benar-benar memberi petunjuk kepada orang-orang beriman agar mereka menuju jalan yang lurus. Wa qawluhu, yang kedua Allah sebutkan dalam ayat lainnya, yang tadi dalam surah Al-Hajj ayat 54, yang kedua dalam surah Al-Furqan ayat ke-31. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira, cukuplah Tuhanmu sebagai penunjuk dan beri hidayah, dan cukuplah Tuhanmu sebagai penolong. Wal hadi wal ladzi yahdi ibadahu wa yursyiduhum wa yadulluhum ila ma fihi sa'adatuhum fi dunyahum wa ukhrahum. Al hadi secara bahasa artinya orang memberi petunjuk atau pemberi petunjuk. Dan Allah namanya Al-Hadi karena dialah yang menunjuki hamba-hambanya, membimbing mereka ya, untuk menuju segala sesuatu yang dapat mendatangkan bagi mereka kebahagiaan, keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Itulah makna Al-Hadi. Apa yang dapat membuat kita menjadi beruntung, Allah berikan kepadanya jalan, Allah beri kita petunjuk. Baik dalam urusan-urusan dunia, dia yang menunjuki kita untuk profesi A, profesi B. Engkau menjadi petani, ini caranya. Engkau jadi nelayan, ini caranya. Engkau jadi pedagang, ini caranya. Dia berikan akal yang sempurna. Dia berikan kita indera ya, untuk melihat, menimbang-nimbang, nakar-nakar ya, membeda-bedakan, mengkiaskan, menganalogikan, sehingga kembanglah dunia ini dengan segala macam profesi dunia. Siapa yang memberi petunjuk? Allah. dialah Allah Al-Hadi. Dan dalam urusan agama dia juga Allah Al-Hadi, yang memberi petunjuk manusia pada jalan kebenaran, dia bimbing kepada jalan sunnah. Ya, dia beri taufik, dia beri petunjuk untuk melangkahkan kaki ke majlis-majlis ilmu. Dia adalah Al-Hadi dalam urusan dunia kita maupun urusan akhirat kita. Wa huwa alladhi bihidayatihi ihtada ahlu wilayatihi ila ta'atihi wa ridah. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang dengan hidayahnya segala macam makhluknya, ya, yang senantiasa di bawah perwalian Allah Subhanahu wa taala, di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapat petunjuk untuk senantiasa berbuat taat kepadanya, mencari ridhonya. Jadi dia yang menciptakan kita, dia pula yang menunjuki kita untuk mampu berbuat taat kepadanya, untuk mencapai ridhonya. Dia yang beri kepada kita bimbingan. Tanpa bimbingannya, tanpa petunjuknya, tak tahu kita jalan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, tak tahu kita bagaimana cara berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bimbing kita dengan menurunkan kitabnya, mengirimkan rasulnya, memberikan akal yang sempurna. Wa huwa alladhi bi hidayatihi ihtada al-hayawanu lima yuslihuhu. Bahkan dialah Allah yang dengan sebab dialah Allah beri petunjuk pula dengan hidayahnya, dengan petunjuknya Allah Subhanahu wa taala bimbing segala macam yang hidup, bahkan hewan-hewan ternak, hewan-hewan, seluruh hewan di muka bumi ini Allah beri kepada mereka petunjuk lima yuslihuhu, agar mereka dapat eksis dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Ya, masing-masing diberi Allah bagaimana mereka dapat bertahan hidup dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, petunjuknya. Ya, bagaimana binatang diajarkan memangsa. Ya, binatang-binatang buas memangsa binatang-binatang yang kecil, bagaimana binatang ternak. Ya Allah beri petunjuk bagaimana cara mereka mengkonsumsi makanan. Subhanallah. Lihatlah betapa dahsyatnya hidayah Allah kepada seluruh makhluknya. Allah beri petunjuk semut bagaimana mengumpulkan berbagai macam makanan mereka, bagaimana menyimpannya agar tak kena banjir, agar tak basi, tak busuk. Dia beri petunjuk seluruh binatang-binatang. Ya, lihatlah bagaimana hewan-hewan ternak dia makan dulu, semuanya dimakannya, rumputan semua. Telan, makan, telan, makan, telan, makan, telan. Nanti kapan dia istirahat, dia tidur, ketika itulah dia mulai mencerna dalam pembolongnya makanan yang dia tadi makan. Pelan-pelan dia cerna, dia cerna. Subhanallah. Siapa yang memberi petunjuk? Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Sehingga hewan tahu makanan yang tak baik baginya. Tak pernah semut itu makan tembakau, mabuk dia. Tak pernah kera makan tembakau. Kenapa? Mabuk dia. Tapi orang nanam tembakau untuk dimakan, dihisap. Subhanallah. Kadang-kadang hewan lebih berakal di manusia, lalu hisap itu kurang akalnya. Ya, kenapa? Tak pandai dia membeda-bedakan, membahayakan diri dengan memberuntungkan dirinya. Tanam tembakau, kemudian dihisap. Subhanallah. Bolong-bolong paru-parunya. Ya, hewan-hewan Allah beri petunjuk. Tak pernah yang namanya di hutan itu kera mati keracunan, tak pernah. Subhanallah. Siapa yang mengajari mereka? Allah. Inilah nama Al-Hadi. Allahu Akbar. Berbagai macam ikan di laut, Allah yang beri petunjuk bagaimana mereka makan. Masing-masing tahu apa yang harus dimakan. Tak pernah salah ikan paus makan kapal selam, tak ada salah makan. Ikan hiu makan sampan-sampan nelayan, tak ada. Kalau ada, habis nelayan tak punya sampan. Allahu Akbar. Ada yang makan plankton. Ya, paus itu makan plankton. Subhanallah. Ya, andai kata paus makan daging, bahaya lautan. Subhanallah. Ya, karena besarnya dia sebesar kapal selam, mungkin lebih besar daripada kapal selam. Allah Jalla wa'ala menyebut, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya, ya, miftahu dari sa'adat tentang keajaiban alam. Ada ikan-ikan besar, ya, karena besarnya tak bergerak, jadilah dia pulau, tumbuh di atas tumbuh-tumbuhan. Subhanallah. Datang para nelayan mengira itu adalah pulau mereka singgah di sana. Mereka buat di sana api, api unggun. Tiba-tiba ikan bergerak ke bawah. Subhanallah. Allah beri petunjuk. Jadi bihidayatihi tada al-hayawan. Dengan hidayah inilah Allah SWT beri petunjuk, bimbing setiap hewan. Lima yuslihuhu. Ya, agar dapat bertahan hidup. Mendatangkan segala sesuatu yang dapat membuat mereka beruntung. Berbagai macam ragam hewan yang aneh-aneh. Lihatlah bagaimana dahsyatnya Allah ciptakan kelilawar, kampret. Kelilawar alias kampret. Bayangkan bagaimana dia tidur. Pernah lihat tidur kampret? Bukan kampret yang di medsos nih. Itu kampret lain lagi. Ya, kakinya menggantung, kepala ke bawah. Satu kaki dia, subhanallah. Bertahan dengan satu kaki berjam-jam. Tak turun darahnya. Allahu Akbar. Kalau antum digantung ke atas kaki, kepala ke bawah, azab. Ya. Sampai semalaman antum mungkin pagi sudah tewas. Turun tuh darah semua. Kampret tak turun-turun darahnya. Allahu Akbar. Allah beri hidayah kampret. Subhanallah. Jadi kampret dapat hidayah juga. Subhanallah. Cebong pun dapat hidayah. Subhanallah. Bagaimana dia bermetafosa, apa namanya? Metamorfosa. Allahu Akbar. Ya. Tadi cebong menjadi kata. Subhanallah. Allah beri hidayah. Macam-macam keanehan yang Allah ciptakan. Ada yang ketika kecil hanya hidup di air. Subhanallah. Bertelur di air, hidup di air, berenang-renang, bergerak-gerak. Tiba-tiba berubah menjadi nyamuk, punya sayap terbang. Tak bisa lagi hidup dalam air. Allahu Jalla wa'ala. Allahu Akbar. Inilah nama Allah Al-Hadi. Wattaqa ma yadurruh. Dengan hidayah ini Allah subhanahu wa ta'ala membuat hewan paham apa-apa yang membahayakan bagi dirinya. Subhanallah. Allah beri insting. Antum naik mobil, di tengah jalan itu ada anjing, ada kucing. Ketika mendekat, seketika dia secara refleks akan lari menghindar. Subhanallah. Siapa yang memberikan hidayah? Allah Jalla wa'ala. Subhanahu wa ta'ala. Naam. فَاللَّهُ هُوَ الَّذِي خَلَقَ الْمَخْلُوقَاتِ وَهَدَاهَا الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى فَهَدَاهَا الْهِدَايَةَ الْعَامَّةَ لِمَصَالِحِهَا وَجَعَلَهَا مُهَيِّئَةً لِمَا خُلِقَتْ لَهُ وَهَدَى هِدَايَةَ الْبَيَانِ فَاللَّهُ هُوَ الَّذِي خَلَقَ الْمَخْلُوقَاتِ Dialah Allah yang telah menciptakan segala macam makhluk. وَهَدَاهَا dan setiap makhluk Allah beri petunjuk. Bukan hanya yang namanya hewan-hewan belaka. Bahkan tumbuh-tumbuhan pun Allah beri hidayah. Petunjuk agar dapat eksis bertahan. Lihatlah naik tanam-tanaman. Dia akan mencari selalu matahari. Apapun yang tembuat akan belok-belok dia. Bagaimana supaya dia bisa mencapai matahari. Siapa yang memberi petunjuk? Allah Jalla wa'ala. Tak pernah ada kursus. Ya, bagi tanam-tanaman, bagaimana cara mencari matahari, bagaimana cara merubah, subhanallah, memasak makanannya pada siang hari dengan panas terik mentari, dia memasak makanannya agar dapat bertahan hidup. Ketika datang musim dingin, supaya dapat bertahan hidup, dia gugurkan daun-daunannya supaya tak terserap segala macam makanan ke atas musim kering, musim dingin. Dia gugurkan daun-daunannya tak mati. Datang musim semi, dia tumbuhkan. Siapa? Allah Jalla wa'ala Al-Hadi. Ya, kita melewati segala tempat, melewati segala macam ya, penciptaan Allah SWT. Kadang-kadang tak kita pikirkan dengan baik-baik, seolah-olah begitu saja. Subhanallah. Allah beri petunjuk membuat segala sesuatu berbeda-beda. Subhanallah. Ada kesamaannya, ada perbedaannya, agar tampak indah. Dedaunan tak Allah buat sama. Ada yang bentuk luffy-luffy. Subhanallah. Ya, ada yang bentuknya besar, ada yang kecil, ada daunnya warna hijau, ada yang merah. Allahu Akbar. Subhanallah. Hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wa hadaha, dia yang memberi petunjuk kepada seluruh makhluknya. Ya. Lihatlah burung-burung, bagaimana Allah ciptakan burung. Subhanallah. Siapa yang mengajari burung itu terbang? Allah Jalla wa'ala. Alladhi khalaqa fasawwa. Dia berfirman, dialah Tuhan yang telah menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya sesuai dengan karakter yang pas baginya. Masing-masing berbeda-beda. Lihatlah mata binatang beda-beda. Mata kodok mirip dengan mata buaya. Subhanallah. Berbeda dengan mata-mata yang lain. Subhanallah. Mata ular tak sama dengan mata belut. Subhanallah. Mirip-mirip panjang, mirip masing-masing ada kesamaan, ada perbedaan. Subhanahu wa ta'ala. Fasawwa. Alladhi khalaq fasawwa. Dia yang telah menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya agar manusia menjadi makhluk yang paling indah di antara semua ciptaannya. Allah buat hanya manusia yang berjalan tegak sempurna. Semua binatang apapun tak ada yang tegak jalannya seperti kita, supaya enggak tertukar kita nanti dengan binatang. Binatang berjalan kepala dan punggung sama, sebagian besar binatang. Lihatlah ya, binatang-binatang kepalanya gini sama punggungnya sama. Coba kita kayak gitu jalan. Bayangkan ke masjid kita jalan kayak gitu. Alangkah letihnya, meletihkan. Subhanallah. Allah buat kita sempurna tidur di atas kasur dengan empuk. Tengoklah bagaimana bebek tidur. Diangkatnya kakinya satu, masukkannya kepalanya ke dalam sayapnya. Subhanallah. Cobalah tidur kita seperti tidur bebek. Allahu Akbar. Apa jadinya? Dia beri petunjuk kepada segala sesuatu. Fasawwa. Disempurnakan ciptaannya kepada segala sesuatu. Subhanallah. Dia berikan sebagian binatang bisa merayap kemana-mana sebagaimana cicak. Di tangan-tangan cicak dibuatnya, subhanallah, ada semacam gelembung-gelembung, kantung-kantung udara yang membuat cicak tak jatuh. Subhanallah. Ya, terbalik-balik pun di atas atap dia tak jatuh. Coba andai kata Allah berikan ilmu cicak kepada manusia, oh dah kacau lah kita. Ada yang ngaji di sini, dengar. Subhanahu wa ta'ala. Dahsyat. Dan dia sengaja buat yang rayap-rayap itu tak banyak-banyak, yang bisa nempel di dinding tak besar-besar. Bayangkan andai kata cicak sebesar buaya. Allahu Akbar. Tak ngaji kita. Allahu Akbar. Walladhi qaddara fahada. Dia yang menentukan segala sesuatu. Ketentuan takdirnya memberikan petunjuk kepada segala sesuatu. Ya, fasawwa, menyempurnakan bentuk segala sesuatu. Qaddara, menentukan bentuk tersebut. Fahada, dan dia memberi petunjuk kepada segala sesuatu. Subhanallah. Bayi tak pernah dikursus bagaimana cara menyusu. Bang, ketika keluar dari rahim sang ibu, menangis sejenak, bahkan untuk menangis pun tak pernah dikursus. Kursus menangis tak ada. Dia bisa menangis dengan instingnya. Tatkala Allah SWT tak memberikan kepada bayi kemampuan berbicara, mengekspresikan apa yang terdapat dalam hatinya, Allah berikan bahasa isyarat. Allahu Akbar. Dengan bahasa isyarat tahu sang ibu anaknya sedang sakit, anaknya sedang pipis, anaknya sedang Allahu Akbar. Bahasa isyarat, bahasa tubuh. Bahkan ada bahasa yang berserikat seluruh manusia dan binatang padanya. Kita pergi kemana-mana, ke Turki, kita pergi ke Amerika, tak bisa bahasa Inggris, justice, jus. Bahasa isyarat. Mau makan tinggal bilang, ah. Semua orang tahu. Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak habis orang-orang bisu itu. Tak bisa bicara. Bahaya, punah. Bahkan hewan pun mengenal bahasa isyarat. Subhanahu wa ta'ala. Fahadaha al-hidayatul 'ammah lima salihiha. Allah beri hidayah umum kepada setiap makhluk agar dapat melangsungkan kemaslahatan hidupnya. Waja'alaha muhayyi'atan lima khuliqat lah. Allah jadikan setiap makhluk itu siap untuk misi apa Allah ciptakan dia. Ada yang Allah ciptakan terbang, subhanallah. Ada yang Allah ciptakan tak terbang. Kadang-kadang kita berpikir elang terbang, banyak burung-burung terbang, tapi ayam tak terbang, padahal sama-sama punya sayap. Subhanallah. Berpikir-pikir kata sempat ayam terbang habis, tak bisa kita beternak ayam. Subhanallah. Ya, andai kata ayam terbang, tak bisa kita makan main penyet. Subhanallah. Ya Allah buat ini peliharaan manusia. Ada hewan yang bisa dipelihara, bisa dijinakkan, ada hewan yang tak bisa dijinakkan. La ilaha illallah. Indah. Selalu kita berpikir ciptaan Allah Subhanahu wa taala, menambah iman. Ya. Naam. Kamil wahada. Fahadaha al-hidayah al-amma lima salihiha waj'alaha muhayyi'atan lima khuliqat lah. وهذا هداية البيان فأنزل الكتب وأرسل الرسل وشرع الشرائع والأحكام والحلال والحرام وبين أصول الدين وفروعه وهذا وبين الصراط المستقيم الموصل إلى رضوانه وثوابه. Kemudian berkata Syekh Abdul Razak, وهذا هداية البيان. Dia memberi petunjuk seluruh makhluk, memberi ilham seluruh makhluk untuk dapat bertahan hidup, ya, eksis dengan kehidupannya, mendatangkan kemaslahatan bagi dirinya, menjauhkan kemudharatan. Dia pula yang memberikan hidayah yang kedua, namanya hidayatul bayan, hidayah berupa penjelasan. Fa'anzal kutub, agar manusia mendapat pedoman petunjuk bagaimana mengenal Allah, untuk apa dia hidup, kemana nanti dia setelah di dunia ini. Allah turunkan kitab-kitab. Kitab tak dapat berbicara, harus ada penterjemahnya, pensyarahnya. Wa arsala rusul, dia kirimkan rasul-rasul. Wallah, yang dia kata diturunkan kitab tanpa rasul, tak paham kita. Allahu akbar. Datang rasul menjelaskan isi kitab Allah Jalla wa Ala. Wa syara'a syara'i wal ahkam. Dia berikan manusia hidayah. Ya. Hidayatul bayan, penjelasan. Dengan penjelasan tersebut dia buat undang-undang, dia buat peraturan-peraturan, dia buat hukum-hukum untuk ditaati, dipatuhi. Dalamnya ada kemaslahatan, hal-hal yang wajib dihindari. Dalamnya ada kemudaratan. Ya, wal halal wal haram. Diturunkan syariat segala sesuatu dengan lengkap. Dihalalkan yang halal, diharamkan yang haram. Ubayyana usuluddin wa furu'ahu. Dengan nama Allah Al-Hadi, dia beri manusia petunjuk tentang prinsip-prinsip agama, akar-akar agama yang jika tercabut keluar daripada agama. Dia berikan cabang-cabang agama, sekiranya terputus cabang tersebut masih ada akarnya. Ada berapa perkara-perkara prinsip yang jika ya tak ada pada seorang keluar daripada Islam, namanya usuluddin. Berupa rukun iman yang enam sebagai pondasi dasarnya. Di atas itulah tegak agama ini. Allahu Akbar. Ya, namanya usuluddin. Dia berikan juga penjelasan tentang penyempurnaan agama ini. Berupa furu', cabang-cabang agama. Yang dengannya menjadi indah kehidupan beragama. Diturunkan padanya akhlak dan seterusnya. Yang merupakan pelengkap daripada agama ini, Subhanahu wa ta'ala. Wahada wa bayyana siratal mustaqim. Dia beri petunjuk manusia agar dapat meniti jalan yang lurus. Al-musil ila ridwanih. Jalan yang dapat menyampaikan manusia menggapai keridhaannya. Wa thawabihi. Dan dia janjikan bagi mereka ganjaran pahalanya. نعم. ووضح الطرق الأخرى ليحذرها العباد، وهدى عباده المؤمنين هداية التوفيق للإيمان والطاعة، وهداهم إلى منازلهم في الجنة كما هداهم في الدنيا إلى سلوك أسبابها وتركها. فقوله والذي قدر فهدى يتناول جميع هذه الأنواع من الهداية. Yeah. Kemudian beliau berkata, "Awaddah at-turuqal ukhra liyuhadhdhiraha al-ibadu." Allah jelaskan jalur yang lain, jalan yang lain yang harus diwaspadai manusia. Jangan meniti jalan tersebut, jangan menempuh jalan tersebut. Jika ditempuh bahaya akan datang. Kata Allah, "Fahadainahun najdaini." Kami berikan kepada manusia dua jalan, dua jalur. Jalur aman, selamat, jalur penuh dengan perampok. Ujungnya adalah jurang yang dalam. ya, senantiasa ada bajing loncat, ya, ada tukang begal, tak aman di jalan, bahaya, ujungnya ada lembah, jurang yang dalam. Syukur-syukur sampai ke jurang, sebelum sampai ke jurang sudah dibegal. Allahu Akbar. Dia beri jalan yang lurus, penuh dengan keselamatan, keamanan. Dia berikan contoh orang-orang yang selamat nih, jalannya yang selamat, ikuti mereka. Allahu Akbar. Ya. Wadhahat turuqul ukhra liyuhadhdhirha al-ibadu wa hada ibadahu al-mu'minina hidayat at-tawfiq. Dan Allah beri petunjuk hamba-hambanya beriman dengan hidayah yang ketiga, namanya hidayat at-tawfiq. Ya. Tadi dia bicara tentang hidayah umum, semua dapat, makhluk, hewan, semua. Kemudian dia bicara tentang hidayah yang kedua, ya, itu hidayah al-bayan wad-dilalah, petunjuk berupa kitab, berupa rasul yang menyampaikan. Yang ketiga dia berikan hidayah taufik kepada siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya beriman. Berimanlah dengan hidayah taufik ini Salman Al-Farisi, Bilal bin Rabah. Dan dia jauhkan hidayah ini kepada Abu Lahab pamannya Nabi, Abu Talib pamannya Nabi. Dia jauhkan hidayah ini daripada Kanaan anaknya Nuh. Allahu Akbar. Dia sesatkan bapaknya Nabi Ibrahim. Allahu Akbar. Inilah hidayah yang ketiga, namanya hidayah itu taufiq. Agar hamba beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar hamba mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadahum ila manazilin fil jannah, ini yang keempat. Ya, di dunia dia beri petunjuk. Ya, petunjuk umum. Dia beri petunjuk kita. Dia berikan kita akal yang sempurna, kita pengalaman dan seterusnya sebagai guru kita agar kita mengurus dunia ini. Itu namanya hidayah umum. Dengan itu kita paham bagaimana makan. Hidayah umum tadi. Tak pernah salah masuk ke telinga makan. Nah, tetap ke mulut. Tak ada sampai kemari. Hidayah apa namanya? Hidayah ammah. Subhanallah. Karena kita butuh sesuatu yang hakiki. Karena tubuh kita ini adalah bagian luar. Dalam kita ada hati, ada roh. Dia beri kita hidayatul bayan. Subhanallah. Datanglah kita ke kajian. Ikutlah kita agama Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Taulah kita kebenaran, ini halal, ini haram, ini riba namanya, ini judi namanya, ini zina namanya. Hidayatul bayan. Dia beri kita taufik untuk mengikuti petunjuk tersebut. Hidayatul taufik. Itu semuanya di dunia. Dan ada yang terakhir, di mana? Nanti kelak setelah dunia ini berakhir. Subhanallah. Alam akhirat. Di sana, di negeri akhirat, juga Allah beri kita petunjuk. Allahu Akbar. Sehingga kita tak perlu sekarang siapkan nanti bagaimana jalan menuju surga, ya, di akhirat. Allah beri kita petunjuk menuju jalan surga. Tahu kita di mana rumah-rumah kita di surga. Penduduk neraka tahu di mana tempat-tempat yang neraka jahannam. Allahu Akbar. Tak ada yang tersesat. Ahli surga tersesat ke neraka, tak ada cerita. Ahli neraka tersesat ke surga, tak ada. Allah beri petunjuk masing-masing. Inilah namanya wahdahum ila manazilihim fil jannah. Allah beri mereka petunjuk menggapai rumah-rumah mereka di surga. Tak pernah kita tahu bagaimana bentuk rumah kita di surga, tak jelas. Tapi ketika Allah takdirkan kita masuk surga, tak ada orang salah alamat. Subhanallah. Tak ada salah ketuk pintu. Ketuk pintu, rumah ustaz tuh. Tak ada. Subhanallah. Kalau masuk surga, nas'alullah al-jannah wa na'imah. Kita bermohon kepada Allah surga dan segala macam kenikmatannya. Inilah namanya hidayah. Subhanallah. Kama hadahum fid dunya, sebagaimana Allah beri petunjuk manusia di dunia, tahu rumahnya di surga pun tahu. Tahu dia mana istrinya di surga pun tahu. Kadang-kadang bercadar istri-istri kita. Yang punya istri, ya. Yang tak punya, mohon maaf lahir batin. Ya. Kadang-kadang 2, 3, 4 perempuan semua bercadar. Tahu kita, ini istriku. Di dunia tahu, di akhirat pun tak pernah salah terambil istri orang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kama hadahum fid dunya ila suluki asbabiha wa turqiha. Sebagaimana Allah tunjuki orang-orang beriman jalan menuju surga, Allah tunjuki di dunia ini orang-orang beriman bagaimana jalan di dunia ini agar mereka bisa masuk surga Allah SWT. Berupa hidayatul bayan wadilalah dan hidayatul taufiq. Allahu Akbar. Faqauluhu alladhi qaddara fahada, maka firman Allah, dialah yang telah qaddara fahada, mentakdirkan segala sesuatu, menuliskan segala sesuatu dan memberi hidayah bagi segala sesuatu, inilah dia hidayah yang empat ini. Subhanallah, sempurna ya, tak pernah tertukar, semuanya sempurna ya, hidayah amat tak pernah tertukar. Subhanallah, binatang-binatang melata menjadi terbang tak pernah ya, binatang di atas air Allahu Akbar, sempurna. Ya, ikan-ikan itu tak sama semua ikan, beda-beda, aneh-aneh. Allahu Akbar. Ada ikan hidup di air atas, ada ikan hidup di air tengah, ada ikan hidup di bawah, di karang-karang. Tak pernah tertukar. Subhanallah. Jika ikan-ikan di karang naik ke atas, disentap sama ikan-ikan di tengah itu. Kadang berkali-kali kita mancing, dapat ikan senang, sampai ke atas tinggal setengah. Naik, tarik, tinggal setengah, setengah hilang. Kenapa? Dia melewati kawasannya. Kawasannya di karang, naik ke atas, pop, habis. Sampai tinggal setengah, tinggal kepala sama sedikit badannya. Kenapa? Melewati jangkauannya. Jangan dikira enggak punya wilayah ikan-ikan itu, masing-masing punya wilayah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Inilah namanya hidayah umum. Mencakup segala sesuatu firman Allah tadi. Hidayah yang empat ini, alladzi qaddara fahada, mencakup empat hidayah ini. Subhanallah. Tapi yang namanya hidayatul bayan, hidayatul taufiq, hidayatun ila jannah, hidayatun ila nar, ini semua khusus bagi manusia dan bangsa jin. Adapun yang berserikat dalam bab hidayah ya, hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan, jin, malaikat, semuanya berserikat pada hidayah yang pertama, hidayah ammah. Tahu malaikat bagaimana terbang, bagaimana turun. Tak pernah salah malaikat ditabraknya bumi ini, tak ada cerita. Subhanahu wa ta'ala. Naam. Qala Ibnu Athiyyah fi tafsirihi wa qawluhu fahada 'amun li jami'il hidayati fil insani wal hayawan. وقد خصص بعض المفسرين أشياء من الهداية فقال الفراء معناه هدى وأضل واكتفى بالواحدة لدلالتها على الأخرى. وقال مقاتل والكلب هدى الحيوان إلى وضع الذكور الإناث، وقيل هدى المولود عند وضعه إلى مس الثدي. وقال مجاهد هدى الناس إلى خير والشر والبهائم للمراتع. قال وهذه الأقوال مثالات، والأموم في الآية أسوب في كل تقدير وفي كل هداية. Yeah. قال ابن عطية في التفسير، ابن عطية menjelaskan dalam tafsirnya المحرر والوجيز في التفسير كتاب العزيز menafsirkan makna firman Allah سبحانه وتعالى قدر فهدى. Apa makna fahada? Maka Allah setelah menggariskan ciptaannya dalam segala sesuatu dan beri petunjuk kepada ciptaan tersebut, kata-kata fahada amun di jami'il hidayat, kata yang sifatnya umum mencakup segala macam bentuk petunjuk fil insan wal hayawan, baik pada manusia maupun pada hewan. Dialah Allah yang membimbing setiap makhluk agar dapat bertahan hidup, mendatangkan kemaslahatan bagi dirinya, menjauhkan dari dirinya kemudaratan. Allahu Akbar. Dialah Allah SWT, baik manusia maupun hewan. Allahu Akbar. Waqad khassasa, ini tafsiran yang umum, segala macam bentuk hidayah ya Allah yang memberikan. Ada yang menafsirkan makna fahada dengan tafsiran khusus. Waqad khassasa ba'dul mufassirin asya'a min al-hidayati, sebagian ahli tafsir menafsirkan hidayat atau petunjuk ini dengan beberapa makna yang sifatnya khusus. Faqala al-Farra, berkata al-Imam al-Farra, ma'nahu hada wa adalla, Dialah Tuhan yang memberi petunjuk, ya, maka makna memberi petunjuk, petunjuk kepada jalan kebenaran ataupun jalan kesesatan dengan keadilannya. Waktafa bil wahidah lidalata al ukhra. Dia hanya menyebutkan kata-kata fahada, dia memberi petunjuk, ya, untuk menunjukkan ada jalan yang lain. Kalau ada jalan kebenaran, ada pula jalan kesesatan. Waqala muqatil, qala waqala muqatil wal kalbiyyu, berkata ahli tafsir lainnya sebagaimana al-imam muqatil dan imam kalbi, hadal hayawan ila wat'idh dhukuri al-inath. Dialah Allah memberi petunjuk kepada hewan sehingga jantan mampu mengawini yang betina. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala buat demi kelangsungan hidup-hidup hewan semua, Allah berikan kepada mereka insting bagaimana sang jantan mendatangi betinanya. Allah yang berikan insting. Wa qila hadzal maulud 'inda wad'ihi ila masth thaddi. Di antara tafsirannya ada yang menafsirkan Allah yang memberi petunjuk anak yang terlahir bagaimana cara menghisap susu dari ibunya. Allahu Akbar. Wa qala Mujahid, berkata Mujahid, hadan nasa ilal khair was syarr, dialah Allah yang memberi petunjuk manusia kepada jalan kebaikan atau kejelekan. Wal bahaim lil marati', dialah yang memberi petunjuk hewan-hewan untuk dapat, ya, memakan, mengkonsumsi makanan yang layak baginya. Qala, ya, berkata, ya, berkata Ibnu Athiyah, berkata wa hadhihi al-aqwalu mithalat, seluruh ucapan-ucapan dan tafsiran-tafsiran ini mirip-mirip. Wal umumu fil ayati aswab, dan kita tafsirkan dengan segala macam bentuk hidayah yang umum itu lebih benar, masuk semuanya. Jadi makna fahada, dia memberi petunjuk kepada manusia, kepada hewan, kepada orang beriman, jalan kesesatan, jalan kebenaran, semuanya mencakup ayat ini. Fi kulli taqdirin wa fi kulli hidayah, mencakup segala macam ketentuan Allah, segala macam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah indahnya Allah ciptakan lebah, subhanallah. Begitu banyaknya jumlahnya. Allah beri hidayah lebah agar tak salah hisap, tak pernah hisap. Lebah itu mati gara-gara menghisap racun-racun tanaman. Tak ada. Inilah namanya hidayah yang umum. Subhanallah. Ya. Naam. Wa qad qawwa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala taqrir Ibnu Athiyah wa ayyadahu faqala wal aqwalu as-sahihatu hiya min babil mithalat kama qala Ibnu Athiyah wa hakadha katsirun min tafsir as-salaf يذكرون من النوع مثالا لينبهوا به على غيره أو لحاجة المستمع إلى معرفته أو لكونه هو الذي يعرفه. وهنا وقفوا لبيان أنواع الهداية المضافة إلى الرب سبحانه ويتناول اسمه جل وعلا الهادي. يا kita baca satu paragraf lagi. Ya, tinggal 6 menit. وقد قوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تقرير ابن عطية وأيده. تفسير ابن عطية ini ketika menafsirkan makna fahada mencakup segala macam bentuk petunjuk Allah, dikuatkan oleh Syekh Ibn Taimiyah. Inilah makna hidayah tersebut, umum segala macam, ya, hidayah masuk ke dalam ayat ini. Bagaimana anak menyusu kepada ibunya, bagaimana hewan bertahan hidup, ya, bagaimana orang beriman menuju jalan kebenaran umum. Faqala, berkata Syekh Islam, wal aqwalu sahihah ya min babil mithalat, tafsir yang paling benar bahwa makna fahada semua tafsir di atas benar, mirip-mirip. Inilah namanya ikhtilafu at-tanawwu'. Kalau kita membaca tafsir kadang-kadang seolah-olah bertentangan padahal tidak. Contohnya ketika Allah menjelaskan makna as-siratul mustaqim, berkata sebagian ulama menjelaskan makna as-siratul mustaqim, ada yang mengatakan dialah Quran, jalan lurus. Ada yang menafsirkan dialah Abu Bakar, dialah Umar. Ya, ada yang menafsirkan, ya, macam-macam, semuanya benar. Ini penafsiran yang tak bertentangan. As-siratul mustaqim dialah Quran, dialah sunnah, dialah jalan Abu Bakar, dialah jalan Umar, dialah jalan sahabat. Semuanya benar. Maka hidayah yang disebutkan ini tadi segala macam semuanya benar. Subhanallah, Allah yang menunjuki segalanya. Ya. Kama qala Ibnu Athiyyah, dan persis bagaimana kata Ibnu Athiyyah, wa hakadha kathir min tafsir salaf. Begitulah banyak tafsiran-tafsiran ulama-ulama salaf. Seolah-olah dia kontroversial padahal tidak. Semuanya benar. Yadhkuruna minan naw'i mithalan. Mereka menyebutkan sebagian saja sebagai contoh. Liyunabbihu bi ala ghairihi, ya, untuk diikutkan dengan hal-hal lain yang semacamnya. Subhanallah. Aw li hajatil mustami' ila ma'rifatihi, hanya disebutkan sebagian saja karena itu yang dibutuhkan orang yang mendengarkan tafsiran tersebut. Aw li kaunihi walladhi ya'rifuhu, atau inilah yang dikenal oleh manusia diketahuinya. Subhanallah. Karena itulah berbeda-beda tafsiran mereka, tapi semua perbedaan ini benar adanya. Ya. Itulah hidayah yang umum tadi. Andai kata kita berangkat kepada nelayan, kita jelaskan hidayah umum ini tentang apa yang mereka kenal, tentang dunia mereka. Subhanallah. Lihatlah betapa dahsyatnya hidayah Allah berikan kepada nelayan, bagaimana membuat jaring. Allahu Akbar. Ikan kau sudah masuk ke dalam jaring, tak ada sila lepas. Allahu Akbar. Bagaimana mereka menjerat ikan sehingga ikan itu masuk ke dalam. Kalau sudah masuk ke dalam, tak ada yang keluar. Hidayah. Andai kata antum disuruh seminggu buat jaring, sebulan pun terduduk tak buat, tak jadi-jadi. Subhanallah. Ya, kalau memang mau buat jaring, tinggal sama nelayan. Duduk sama nelayan. Subhanallah. Seminggu mungkin antum amat amati, lama-lama lambat laun sebulan dah pandai buat jaring. Mau belajar bahasa Arab, duduk sama orang mengajari bahasa Arab. Jangan duduk sama orang mengajari bahasa Inggris mau bahasa Arab. Salah alamat. Demikianlah ikhwatul kiram, kajian kita pagi hari ini semoga bermanfaat. Belum selesai ya penjelasan tentang nama Allah Al-Hadi. Semoga kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.